إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ثم أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin yang diberkati Allah Ta'ala. Ketika semua kaum muslimin sama-sama mengerjakan amal soleh, sama-sama beribadah kepada Allah Ta'ala, sama-sama mengerjakan sholat, sama-sama berpuasa Ramadan, sama-sama bersedekah, sama-sama mengerjakan ibadah haji maupun umrah, ada di antara mereka itu yang diterima Allah Ta'ala amalnya dan ada yang tidak. Tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan diterima olehnya ma'asyiral muslimin. Jauh-jauh kita, Nabi Ibrahim saja ketika beliau membangun pondasi Masjidil Haram, ketika selesai beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mulai ayat wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim yarfa' mengangkat meninggikan Al-Qawa'ida minal bait wa Ismail, pondasi-pondasi Ka'bah juga Ismail. Setelah selesai keduanya mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau ada orang bertanya, apakah ketika kita sholat, puasa, sedekah, haji tidak diterima? Ada. Makanya dalam surat Al-Ma'idah 27 Allah Ta'ala mengabadikan dua kisah putra Adam, Qabil dan Habil. Allah Ta'ala berfirman watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar. Watlu alaihim, bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Apa yang dibacakan ma'asyiral muslimin? Naba'a ibnai Adam, berita dua anak Adam, Qabil dan Habil. Id qarraba qurbanan, ketika dua-duanya masing-masing berkorban, masing-masing beramal. Fatuqbila min ahadihima, maka diterima dari salah satunya Habil, walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima dari yang lain yakni Qabil. Seorang muslim itu ma'asyiral muslimin senantiasa berhati-hati, bukan melihat kepada banyaknya amal soleh yang dia kerjakan, tetapi dia melihat kualitasnya, kira-kira diterima Allah enggak. Makanya ketika membaca ayat ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu liqabulil amali ashadda ijtihadan minal amal. Jadilah kalian itu terhadap diterimanya amal lebih bersungguh-sungguh daripada amal itu sendiri. Karena faktanya Allah tidak menerima semua amal kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal hanya dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal kita, ma'asyiral muslimin. Allah menegaskan dalam surat Al-Furqan, dia mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Kami datangi, kata Allah, setiap amal perbuatan yang mereka kerjakan, faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan amal itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Haba itu, ma'asyiral muslimin, ketika pagi hari jenengan buka jendela kamar, kemudian sinar matahari masuk, jenengan ngebasi kasur, yang kelihatan itulah yang namanya haba. Jadi ada amal orang yang dia bersungguh-sungguh mengerjakan, tetapi Allah Ta'ala menjadikannya enggak ada nilainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang kita menabung uang sedikit demi sedikit, ditaruh di tabungan. Pada suatu ketika kita sudah merasa yang kita tabung sangat banyak, ketika dicek saldonya nol, apa enggak kaget, ma'asyiral muslimin? Kalau di dunia sekaget apapun, uang masih bisa dicari. Tetapi kalau di akhirat ada, tetapi parahnya amal sudah tidak bisa kita kerjakan kembali. Hal ini ditegaskan Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar 47. Pada petikan ayat yang terakhir, Allah Ta'ala mengatakan, وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ, dan tampak bagi mereka, minallahi, dari Allah, berupa siksaan, berupa hukuman, berupa ancaman, malam yakunu yahtasibun, yang dahulu mereka belum pernah memperkirakan sama sekali. Dan sering kita dengar dalam surat Al-Ghashiyah ayat 3 dan 4, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Amilatun nasibah, beramal tapi capek. Beramal dapat capek aja, tasla narun hamiyah, kemudian masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ibnu Katsir dalam tafsirul Qur'anil Azim, ketika menafsirkan surat Al-Ghashiyah ini 3 dan 4, beliau mengatakan, amilat amalan kathiran. Dia mengerjakan amal sangat banyak, wa nasobat fihi, bahkan capek. Thumma suliyat yaumal qiyamati narun hamiyah, tetapi pada hari kiamat dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah. Kira-kira mengapa wong kita sudah melakukan banyak amal soleh, tapi ketika hari kiamat kok saldo amal kita nol? Banyak hal masalahnya. Banyak kadang-kadang kita itu mengerjakan amal ibadah buahnya, tetapi kita juga melakukan dosa-dosa. Dari situ kita enggak sadar bahwa di antara dosa itu ada yang menghapuskan amal kita. Contohnya saja syirik. Dalam surat Az-Zumar 65, ma'asyiral muslimin, jelas-jelas dikatakan, kalau Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bagaimana ibadah beliau, bagaimana ketakwaan beliau, bagaimana sedekah beliau, andaikan beliau musyrik akan merugi, maka bagaimana dengan kita semua yang amalnya cuma pas-pasan? Allah berfirman dalam Az-Zumar 65 ini, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Apa wahyunya? La in asyrakta, kata Allah, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, pasti terhapus semua amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang rugi. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa contoh dalam hadis, karena masalah syirik sangat banyak, ma'asyiral muslimin. Pernah Nabi SAW itu menjenguk seorang sahabat yang sakit. Ini berarti kalau orang pakai jimat apapun bentuknya, maka dia musyrik seperti sahabat ini. Cuma dia kan diingatkan sama Rasul SAW. Ketika dijenguk Nabi, Nabi melihat ada gelang kuningan di lengannya. Beliau bertanya, "Mahadihi, ini gelang apa?" Dia menjawab, "Minal wahinati ya Rasulullah." Ini adalah gelang untuk menyembuhkan penyakit wahina, penyakit yang menimpa lengan saya wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ma'asyiral muslimin? Beliau langsung mengatakan, "Inzaha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan." Gelang itu enggak menambahkan kepadamu selain penyakit, gara-gara tambah parah gelang ini. Dan bahayanya, "Wa in mutta, jika kamu mati, wahia alaika, dan gelang itu ada padamu, ma'aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan pernah beruntung masuk neraka selama-lamanya ma'asyiral muslimin." Itulah masalahnya. Betapa banyak dari kita yang punya jimat, apakah dalam bentuk kaligrafi, dalam bentuk akik, dalam bentuk mungkin kertas bertulisan bismillah dan huruf Arab yang gak bisa dibaca, macam-macam. Itu semua syirik, karena kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya adalah datang ke dukun. Hadisnya jelas. Dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bentuknya apapun itu orangnya, yang penting kalau dia dukun, kita datang ke sana bertanya saja, salat kita enggak diterima selama 40 hari ma'asyiral muslimin, padahal masih salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan, man ata kahinan au arrafan, barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, fasa'alahu an syai'in, kemudian bertanya sesuatu kepadanya." Bertanya aja. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila," maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Na'udzubillah. Dan betapa banyak kadang-kadang di antara kita yang beramal soleh tapi sibuk upload, sibuk update status. Ketika dia mengerjakan amal soleh, ingin diapresiasi orang, riak. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat An-Nasa'i, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang dikerjakan ikhlas, murni untuk Allah, dan dikerjakan karena untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan saya dan para hadirin orang-orang yang ikhlas ma'asyiral muslimin. Ini adalah beberapa contoh kesyirikan yang kadang-kadang kita enggak terasa tapi menghabiskan amal soleh kita ma'asyiral muslimin. Sehingga ketika nanti datang di hari kiamat, di mana semua orang mendapatkan pahalanya, kita yang mengharap pahala tiba-tiba saldonya nol, yang ada cuma siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara lain yang juga menghabiskan amal soleh kita tanpa kita sadari adalah makanan yang haram ma'asyiral muslimin. Hadisnya jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah taala itu maha suci, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian thumma dzakara ar-rajula yutilu safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang yang safarnya lama. Dan safar yang paling lama dalam Islam adalah haji. Ash'ath Akbar, rambutnya kusut. Karena orang yang lagi wukuf di Arafah, lagi ihram, tidak boleh pakai pomade, pakai yang lainnya, gel dan lain sebagainya. Akbar, tubuhnya penuh dengan debu. Orang haji tidak mungkinlah dia melondrikan pakaian ihramnya padahal dia wukuf di Arafah. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, merengek sambil nangis, "Ya Rabbi ya Rabb, wa mat'amuhu haram." Tapi makanannya haram. "Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghuddiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah menerima doanya maupun ibadahnya ma'asyiral muslimin. Maka karena itu perhatikan bagaimana pekerjaan kita. Jangan-jangan kita bekerja enggak pernah amanah, enggak profesional, kita kerjanya nipu orang, menzalimi orang, bohongi orang. Termasuk kita itu katanya pinjam uang bagi hasil enggak dikembalikan. Hati-hati, hutang itu ma'asyiral muslimin akan ditagih di akhirat. Dan betapa banyak hadis yang menyatakan gara-gara hutang meskipun mati syahid tidak bisa masuk ke surga. Perkara lainnya yang menghabiskan amal soleh kita adalah ghibah. Hati-hati, si fulan hitam, si fulan begini, si fulan begitu. Apalagi kalau kita melakukan namimah adu domba, naqlul khabari ilal akhar li hadafil ifsad, menukil berita dari si A dibawa ke B, dari B dibawa ke mana yang lainnya, tujuannya merusak hubungan, itu namimah ma'asyiral muslimin. Makanya dalam riwayat Ahmad itu dan hadisnya sahih, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan, ada seorang wanita. Ya mungkin karena kebanyakan terjadi pada wanita, bukan berarti kalau laki-laki melakukan maka tidak menjadi masalah, tidak, sama saja. Inna fulanatan, ada seorang wanita, yuzkar, terkenal, min kathrati sholatiha, banyak sholat, wa sadaqatiha, banyak sadaqah, wa saumiha, dan banyak puasa, ghairu annaha tu'dhi jironaha bilisaniha, hanya saja dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia dalam neraka. Kemana ma'asyiral muslimin pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya? Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimal jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yarhamukumullah, banyak sekali dosa-dosa yang kalau kita kerjakan maka pahala kita habis. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi, dan kemudian yang terakhir sebagai contoh saja bukan pembatasan, adalah iri. Kita sekarang sering sekali iri kepada saudara kita ketika punya mobil baru, ketika dia naik jabatan, ketika dia mungkin punya rumah baru, beli perkakas baru, macam-macam. Kita iri. Padahal iri ini adalah sifat buruk pertama kali yang terjadi di akhirat dan di dunia. Di akhirat, iblis karena hasad kepada Nabi Adam tidak mau sujud, sehingga dilaknat sama Allah Ta'ala. Dan gara-gara hasad di dunia, Qabil terhadap Habil tadi, dia mengatakan, la'aktulannak, tak bunuh kamu gara-gara hasad. Jangan sampai kita melakukan hasad kepada siapapun. Toh orang yang hasad itu satu dari dua kemungkinan, kalau bukan penduduk surga maka penduduk neraka. Kalau dia penduduk surga, ngapain kita hasad kepada penduduk surga?